السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar Al-Muqni' dalam bab Al-Ju'alah atau Al-Ja'alah atau Al-Ji'alah bitaslifi Al-Jib. Huruf jimnya dibaca dengan tiga harokat di dalam bahasa Arab. Dan telah kita jelaskan definisi di awalnya dan beberapa hukum yang berkenaan tentang Ju'alah, bahwa Ju'alah adalah seorang memberikan sesuatu yang jelas atas jasa yang bisa jelas, bisa tidak jelas, atau atas waktu yang dipakai, bisa jelas, bisa tidak jelas, kepada orang-orang tidak tertentu. Artinya dia mengatakan, siapa yang menemukan bahan tambang di atas tanah saya ini, maka untuknya adalah sekian rupiah, sekian miliar rupiah. Itu jelas. Atau dia mengatakan untuk dia 30% dari hasil bersih. Ini tidak jelas. Ya. Waktunya juga tidak jelas. Dia mengatakan siapa yang menemukan bahan tambang. Orang meneliti tanahnya mungkin butuh waktu yang panjang. Pekerjaannya tidak jelas. Bisa jadi dia bekerja sekian bulan dan tidak menemukan apa-apa. Itu tidak jelas. Ya. Bisa jadi dia bekerja beberapa saat, beberapa hari, dan sudah menemukan sesuatu yang diinginkan. Maka ini dinamakan dengan akad ju'alah. Dan sifatnya tidak pada orang tertentu. Dia mengumumkan seperti tadi. Bisa jadi perusahaan A yang ikut mencari, bisa jadi perusahaan B yang melakukannya, bisa jadi perorangan C dan seterusnya. Yang penting siapa yang mendapatkan dan menemukan, dia yang mendapatkan ju'ul atau imbalan yang bisa jelas, bisa tidak jelas tadi. Itu akad ju'alah. Berbeda dengan akad ijarah. Akad ijarah harus jelas. Ya. Pekerjaannya kah? Atau waktunya kah? Dan imbalannya harus jelas. Dia mengatakan, tolong buatkan saya sumur artesis air dengan kedalaman 50 meter, saya bayar upahnya umpamanya 10 juta rupiah, umpamanya. Ya, ini jelas pekerjaannya melakukan penggalian, pencarian air, sumber mata air dengan kedalaman 50 meter kedalaman dari permukaan tanahnya. Dan upahnya pun jelas. Upahnya tadi 10 juta rupiah. Ya, ini ijarah. Itu perbedaan akad ijarah dengan akad ju'alah. Nuwasil Syekh, kita lanjutkan. Walikullin fasukha. Naam. Taqra. طيب بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكل فسخها dan bagi kedua belah pihak yaitu al-amil maupun al-ja'il yang menetapkan adanya ja'ala atau pekerja untuk membatalkan akad tersebut. Famin al-amili la yastahiqu syai'an, dan apabila pembatalan dari pihak al-amil yaitu yang bekerja, maka dia tidak mendapatkan hak apapun dari pekerjaannya. Wa minnal ja'ili ba'da syuru'i lil 'amili ujratu amalihi. Dan apabila pembatalan dari pihak al-ja'il setelah penetapan adanya ju'al atau adanya amal, maka bagi pekerja dia memperoleh hak upah atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya. Ya. Walikarena dijelaskan di awal bahwa akadnya adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Kita sering mengatakan akad muamalat ada dua kemungkinan. Bisa jadi akadnya lazim mengikat, seperti jual beli, sewa menyewa. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman penuhilah akad kalian. Bila Anda sudah menyewa rumah seseorang, ya, kemudian sudah berakad, maka Anda tidak bisa membatalkan sepihak. Anda sudah menyewa satu tahun, mengontrak satu tahun ruko seseorang atau rumah seseorang. Qadar Allah, Anda pindah tugas, harus pindah ke pulau lain, ke provinsi lain. Walhasil rumah yang satu tahun tadi boleh tempati satu bulan, Anda minta lagi 11 bulannya tidak ada hak Anda di sana, karena akad mengikat. Kecuali pihak pemilik ruko atau rumah tadi menyetujuinya. Dia menyetujuinya, mengatakan ya udah, tak apa-apa, saya kembalikan, tetapi juga tidak 11/12 nilainya, mungkin 10/12 karena sebagian sudah saya pakai dan seterusnya. Ya, itu boleh kalau dia menyetujui, tapi sepihak tidak. Begitu juga yang punya rumah, dia kemudian sudah dikontrakannya satu tahun, sebulan setelah itu qadar alhamdulillah ada salah satu anaknya menikah. Sebelumnya tidak terbayangkan akan menikah cepat, ternyata alhamdulillah anak menikah cepat. Hasil rumah kontrakan tadi butuh untuk ditempatkannya oleh ditempati oleh anaknya yang baru menikah. Tidak bisa dia usir begitu saja si pengontrak yang sudah mengontrak satu tahun baru dipakai satu bulan. Ya, kecuali dia redo, dia sewakan lagi kepada Anda sisa 11 bulan tadi, baik dengan harga 11/12 atau 12/12 atau 13/12 atau 14/12, artinya membuat akad yang baru, saling kesepakatan lagi. Itu bentuk akad yang sifatnya adalah lazim atau mengikat. Adapun akad jaiz, bagi masing-masing pihak berhak membatalkan keluar dari akad begitu saja apabila tidak ada mudarat dalam hal tersebut. Seperti dalam akad wakalah, dalam akad musyarakah, ya, Anda ikut saham dalam perusahaan tersebut, Anda beli sahamnya. Kemudian Anda butuh uang tunai, Anda jual sahamnya walaupun para pemegang saham lain tidak redo Anda melakukan demikian. Ya, tidak ada masalah karena akadnya akad jaiz. Begitu juga dengan akad ju'alah ini. Setelah diumumkan tadi, siapa yang menemukan bahan tambang di atas tanah saya ini, ya, dia punya tanah sekian luasnya, mungkin 10 hektar atau berapa, maka untuknya sekian miliar rupiah. Enggak, dia mengatakan 10 miliar rupiah. Ya. Lalu setelah dia mengatakan demikian, ada yang membatalkan sepihak. Ada perusahaan A datang ke atas tanahnya membawa peralatan-peralatan untuk pencarian, ya, menggunakan berbagai perangkat-perangkat modern canggih untuk mencari tahu dan memperkirakannya, ya. Lalu melihat kontur tanah, dia sudah bawa peralatannya di sana, melihat kontur tanah, melihat kondisi alam, melihat cuaca, ya, dan sebagainya. Walhasil dia merasa tidak mungkin untuk melanjutkan, dimana risikonya besar umpamanya. Umpamanya kemungkinan besar di musim hujan, di musim hujan seperti sekarang ini umpamanya, daerahnya kemungkinan sering terjadi longsor, ya, karena tanahnya umpamanya gampang terjadi longsor di sekitarnya, dan sudah terjadi padahal peralatan sudah dibawa. dan dia sudah mulai sudah membuat bedeng segala macam, tapi kemudian dia batalkan sepihak, belum selesai dia belum mulai bekerja, dia musim hujan makin kuat curah hujannya, dia mengatakan, pihak perusahaan dia mengatakan kepada seluruh timnya untuk meninggalkan tempat karena risikonya lebih tinggi. Ya, boleh. Faminal amidi la yastaiku syai'an. Bila pihak pengelola, pihak yang bekerja atau muja'al, pihak yang perusahaan yang akan mencari tadi, yang menerima akad jualah tadi, yang membatalkan sepihak, dia mengatakan, yaudah kita pulang aja, ini risiko lebih besar daripada kemungkinan yang kita dapatkan. Artinya kita, walaupun kita dapat nanti emas berpuluh kilo, beratus kilo, tapi nyawa kita lebih mahal daripada emas itu, kata dia. Ya, maka tentu dia tidak memperoleh apapun dari pembatalan sepihak. Wa minal ja'idi ba'da syuru'i lil 'amili ujratu 'amalihi. Dan jika pembatalan dari pihak ja'il, pihak yang memberikan ju'alah tadi, dalam hal kasus tanah tadi, pihak pemilik lahan, dia yang batalkan sepihak. Pembatalannya kapan? Ba'da syuru', setelah perusahaan yang ada yang masuk ke lahan tanahnya tadi sebagai amil dan membawa peralatan-peralatan canggihnya untuk mendeteksi dan mencari sebelum mengeksplorasi, mencari tambang dalam tanah tadi, ya, peralatan sudah di tempat semuanya, sudah kena biaya, ya. Kemudian dia mengatakan, saya batalkan, saya tidak jadi untuk tambang, ya, karena saya ketahui umpamanya memang keuntungan dunianya besar, tapi tidak bagus untuk kondisi tanah saya di lereng ini, akan bisa menyebabkan umpamanya longsor dan akan mengakibatkan keresahan orang-orang di sekitar sini, masyarakat di sekitar sini. Tentu saya tidak ingin menzalimi orang-orang lain, masyarakat lain, ya. Atau diperkirakan tidak akan keluar perizinan dari pihak berwenang, dari pihak amdalnya, dampak lingkungannya terlalu berat, terlalu besar kepada sekitarnya, maka dia batalkan sepihak, ya. Maka konsekuensinya adalah, dan dia sudah turun ke tempat, lil 'amili ujratu 'amalihi, maka untuk yang bekerja, bagi dia, pihak yang amil, yang pengelola, pihak perusahaan yang akan melakukan eksplorasi tadi, yang akan melakukan deteksi tadi, dia berhak mendapatkan upah atas itu. Kata mereka, boleh, tidak ada masalah, ya. Tapi kami sudah bekerja ini sebanyak 20% dari mulai dari awal sudah 20% atau sudah 10% nilainya, dan bayarkan dari nilai 20% tadi upah umumnya, upah pasar, ya. Kalau umpamanya akadnya dengan ijarah, upahnya sekian umumnya, umpamanya 50 juta, bayar 50 juta. Ya. Seperti itu. Ujudatu al-amalihi. Kembali kepada akad ijarah. Teruskan sedikit lagi Ustaz Ihsan. Wa minal ikhtilafi fi aslihi au qadrihi yukbalu qawlu ja'il. Dan apabila ada perbedaan atau perselisihan dalam ketetapan pokok jual atau ukurannya, takarannya atau nilainya, yuk balu qaul jail, maka yang diterima adalah perkataan al-jail yang membutuhkan amal atau yang meminta suatu amal pekerjaan. Wa man radda taib. Terusan. Nah, Ustaz. Wa man ikhtilaf, dan ini kelebihan dari buku Sadul Mustaqni' ini. Di akhir sebelum menutup bab, muallif sering menyebutkan sengketa yang terjadi dalam hal ini. Karena itu ini buku sangat penting bagi para teman-teman penuntut ilmu yang ingin menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Bila terjadi perbedaan antara ja'il dengan muja'al atau ad, ya, ja'il yang pemilik lahan tadi, kata dia, ada orang datang ke atas tanahnya membawa peralatan-peralatan untuk mendeteksi, mencari bahan tambang emas umpamanya. Ya, ditanyakan, ada apa kalian kemari? Kata dia, Anda kan mengumumkan bahwasanya Anda melakukan akad ju'alah, silakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambangan yang ingin saya berikan uang sekian bagi yang menemukan emas di atas tanah saya. Ya. Lalu kata ja'il pemilik lahan, saya enggak pernah merasakan, tak pernah mengumumkan seperti itu, tidak ada surat resmi kami memberitahukannya ke khalayak ramai di surat kabar atau di majalah media cetak atau elektronik atau di medsos, tidak ada, kata dia. Ya. Lalu orang tadi mengatakan, ada, ini suratnya. Oh, itu mungkin tidak resmi, kata dia. Khilaf, terjadi sengketa. Maka siapa yang dibenarkan dalam ini? Qaul ja'il. Itu perkataan pemilik lahan. Karena hukum asalnya tidak ada ju'alah. Yang satu kan berarti yang perusahaan amil, dia mendakwakan bahwa sudah ada ju'alah. Hukum asalnya kan tidak ada. Sedangkan pemilik lahan mengatakan, tidak ada ju'alah, saya enggak ada. Mengumumkan tender atau lelang untuk penelitian tambang di atas tanah saya. Maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah perkataan ja'il, yaitu pemilik lahan, karena hukum asalnya tidak ada ju'alah. Wasil Syekh. Qal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man radda luqatatan aw dalatan aw amila li ghairihi amalan bi ghairi ju'lin lam yastahiqqa iwadan illa dinara aw 12 dirhaman an raddil abiq. Dan barang siapa yang mengembalikan barang yang hilang atau hewan yang hilang, atau dia melakukan suatu pekerjaan dengan suatu pekerjaan yang tidak dijadikan ja'al, tidak diminta untuk mengerjakannya, lam yastahiqqa iwadan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan imbalan ganti dari apa yang dilakukannya, kecuali 1 dinar atau 12 dirham atas usahanya mengembalikan al-abiq, yaitu budak. Wasil qalilan wa yarji'u binafaqatihi aidha. Wa yarji'u binafaqatihi aidha. Dan dia wa yarji'u binafaqatihi aidan, dan dia kembali mengembalikan nafkahnya, menarik, menarik biaya nafkah. Nah, minta kembali juga boleh. Nafkahnya juga. Baik. Sekarang terjadi perbedaan di antara seseorang. Man radda luqatatan, siapa yang mengembalikan barang yang hilang? Dia menemukan sesuatu yang harganya mahal, berlian orang atau dompet di dalamnya ada uang, ada dokumen-dokumen penting, ada kartu ATM dengan isi di dalamnya nilai mungkin miliaran rupiah, ada surat-surat berharga lainnya, dan ada KTP-nya, ada alamatnya, diantarkan, ya, dan yang punya itu tidak pernah melakukan akad ju'alah. Yang kehilangan tadi dia enggak merasa kehilangan, maka tidak perlukannya ju'alah. Ya, tahu-tahu seseorang yang menemukan tadi mengantarkan ke rumahnya dan tidak ada akad ju'alah. Bolehkah dia meminta apakah ada haknya di dalam hal tersebut? Jawabannya, secara aturan fikih, lam yastahiqqa iwadan. Tidak ada hak dia akan imbalan. Tapi bagian dari berbuat baik. Ya, orang sudah mengembalikan. Dan bagian untuk menimbulkan, mendorong orang-orang untuk berbuat baik. Andai orang ini adalah orang yang tidak baik, tentu dia akan memberikan hal yang lebih berat daripada orang yang memiliki dompet yang hilang ini. Mungkin dia mengatakan hal-hal dengan mengancam dan segala macam, mungkin lebih besar mudaratnya. Ini orang baik. Maka orang yang baik ini sebaiknya diberikan reward atau apresiasi, ya, berikan dia seberapanya saja. Memang walaupun secara aturan tidak ada amnestaikwa iwadon, tidak mendapatkan sesuatu, tapi orang baik ya Anda berikanlah sesuatu. Illa, kecuali 1 dinar atau 12 dirham atas orang yang mengembalikan budak yang hilang. Budak melarikan diri, lalu seseorang menemukannya dan mengembalikan kepada tuannya. Memang tuannya tidak memberikan, tidak membuat akad ju'alah. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan untuk orang yang mengembalikan, hadis riwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman radda al-abiqa dinara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi orang yang mengembalikan budak yang hilang tersebut, yang barikan diri itu, untuk dia 1 dinar. Dan 1 dinar di waktu Rasulullah sama dengan 12 dirham. Dinar uang emas beratnya 4,25 gram. Sedangkan dirham uang perak beratnya sekitar 1 dirham 9,75 gram. Ya, seperti itu. Sebanyak 12. Ini pengecualian. Kalau barang tadi tidak berhak, yang ini berhak. Karena Rasulullah yang mengatakannya. Rasulullah yang memberikan untuk dia. Dengan banyak pertimbangan. Begitu juga untuk menyelamatkan harta, termasuk dikecualikan dari ini juga, menyelamatkan harta orang lain. Qadar Allah, ada api terbakar, ada terbakar kebakaran di sebuah pom bensin. Di situ ada beberapa mobil, ya, sedang parkir, orang tidak tahu. Ya, Anda berusaha menyalakan mobil tadi, Anda bawa keluar. Lalu Anda berhak ini akan mengambil upah kepada pemilik orang tadi, minta jualnya boleh untuk menyelamatkan harta dia. Ya. Begitu juga orang yang memang sudah menyediakan jasanya untuk dijual. Ya. Walau tidak ada persyaratan dalam akad tersebut, tidak ada jual, dia berhak. Berarti Anda bertanya ke agen properti mencarikan rumah atau minta menjualkan rumah. Ya. Walaupun tidak ada kesepakatan berapa untuk dia, dia berhak. Karena agen properti memang tujuannya didirikan adalah untuk mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Dari menjualkan barang tersebut. Adapun orang yang bukan agen properti, ya, kebetulan saja, teman saja, atau kenalan saja, kemudian dia tahu Anda menjual rumah, dia carikan pembeli dan dia minta fee kepada Anda. Ya, tentu ini tidak ada haknya dia. Seperti tadi. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Wa yarji'u bi nafaqatihi aidan. Selain dalam kasus budak tadi, budak yang hilang kemudian dikembalikan oleh seseorang dan orang pemiliknya tidak memberikan, tidak melakukan akad ju'alah. Dia tidak mengumumkan siapa yang mengembalikan buat dia sekian rupiah, tidak, sekian dinar. Tetapi mengembalikan orang budak yang hilang, dia berhak meminta ada haknya satu dinar. Kemudian bila dalam perjalanan pengembalian tadi dia mengeluarkan biaya, dia lihat si budak dalam kondisi umpamanya kelaparan atau sakit, lalu dia bawa tanpa izin dari si pemilik, si tuan pemilik, dia bawa ke rumah sakit, dia ada biaya pengobatannya, kemudian ada biaya makan, ada transportnya. Itu dia selain satu dinar, dia berhak mendapatkan pengembalian biaya operasi operasional yang sudah keluar tadi. Ya, ini dengan demikian, alhamdulillah, selesai kita sudah membahas bab ju'alah, dan pertemuan selanjutnya kita bab masuk pada bab al-luqatah. Tafadhal, bagi kaum muslimat yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas syarah dan penjelasan dari beberapa poin hukum terkait dengan bab ju'alah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara khusus dalam bab ini, dalam bab ju'alah dan bab muamalah yang lain, silakan di line telepon 021-823-6543 dan atau pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita terima dari penelpon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Magetan. Silakan, silakan pertanyaannya. Itu teman suami itu pekerjaannya sebagai kontraktor. Nah. Mulai dari proyek itu pinjam emas pada saya 300 gram dengan perjanjian mengembalikan emas juga 300 gram. Nah, itu karena untuk usaha, dia itu nanti umpama Ustaz, selain mengembalikan 300 gram karena dia merasa untung, lalu saya di, selain 300 gram itu saya diberi keuntungan berupa uang, itu sebaiknya saya terima atau tidak, Ustaz? Kalau tidak dipersyaratkan di awal, ibu mengatakan ini akadnya pinjaman, saya pinjamkan kamu 300 gram, kembalikan 300 nanti, udah ya, selesai ya. Kemudian dia merasa untung, banyak dapatnya, dan selain 300 gram emas, dia berikan juga uang 50 juta, dan tidak ada permintaan persyaratan dari Anda, dari dia pun, alhamdulillah boleh. Oh, ya. Ya, terima kasih. Kalau ada persyaratan, maka baru menjadi riba yang tidak boleh. Ya tidak, tidak ada persyaratan. Persyaratannya hanya nanti saya anu mas, ini nanti kalau anu kamu kembalikan juga 300 gram. Nah karena untuk usaha proyek, mama nanti itu ada untungnya, saya diterima, diberi tambahan uang karena dia merasa untung gitu loh Ustaz. Boleh. Boleh, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pendengar kita, ibu ada di Magetan, dan alhamdulillah ya, pertanyaan sudah terjawab. Semoga jawaban bisa bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan untuk kesempatan yang kedua, masih di line telepon. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Mohon maaf Pak, tidak jelas suaranya. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Dompu ini. Silakan, Bapak silakan. Saya tanyakan masalah warisan. Nah, silakan Pak. Ibu saya meninggal tahun yang lalu. Sebutkan namanya Pak, namanya siapa? Dari hamba Allah di Lombok. Nama yang meninggal, mohon maaf Pak. Nama ibunya siapa? Nama yang meninggal, ibu saya Sena, Pak. Ibu Sena ya? Iya. kapan wafatnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, masih ingat? Tahun 2020 ini. Sama. 2020 ini. Terus? Ibu saya memiliki 3 orang anak. Satu laki-laki. Suami beliau sudah wafat atau masih hidup? Sudah meninggal suami. Bapak dan ibunya beliau masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, Pak. Ya, berarti ada anak laki-laki berapa? Anak laki-laki satu, perempuan dua. Anak laki satu, perempuan dua. Ya. Ini pembagiannya dibagi 4, Pak. Untuk anak laki-laki 2/4. Ya. Untuk masing-masing anak perempuan 1/4, 1/4. Ya. Dari seluruh harta si Ibu Sena tadi. Laki-laki dapat 2 bagian apa bagaimana, Pak? Iya, 2 bagian. Perempuan 1 bagian, 1 bagian berarti kan semuanya 4. Iya. Laki-laki 2/4, perempuan 1/4, 1/4. Oh iya ya. Demikian Bapak, jelas? Insyaallah. Iya ya. Iya ya. Baik, alhamdulillah. Iya. Cukup? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada pendengar kita, hamba Allah di Dompu, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan untuk pertanyaan yang ketiga di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ria hamba Allah di Sulawesi, Ustaz. Baik, silakan, Umu. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Seumpamanya kita punya utang, Ustaz. Nah, tiba-tiba ketemu teman itu yang di masjid, boleh kita membayar utang kita itu di masjid, Ustaz, atau utang-utang lain? Kemudian yang kedua, Ustaz, begini. Seumpamanya kita diamanahkan di masjid begitu, anggaplah mau beli sesuatu begitu. Nah, kita yang kumpulkan uang, Ustaz. Nah, tapi dalam pengumpulan ini lama baru terkumpulnya, nah kita punya kebutuhan lain. Seumpamanya, nah kan terlebih dahulu nanti setelah terkumpul semua itu, nah baru kita belikan yang itu, Ustaz. Bolehkah seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Satu-satu dulu, Ibu, ya. Iya, iya. Yang pertama, teman berhutang kepada Anda atau Anda berhutang kepada teman dan ketika bertemu di masjid, dia membayarkan hutangnya, bolehkah atau tidak? Jawabannya, Bu, itu bukan termasuk jual beli. Termasuk membayar hutang, Rasulullah SAW berhutang kepada Jabir bin Abdullah atas pembayaran unta yang beliau beli dari Jabir. Kemudian Jabir menemui Rasulullah di masjid, faqadani wa zadani. Rasulullah membayar hutangnya dan berlebihkan dari bayarannya. Boleh kalau sekedar membayar, tidak termasuk jual beli. Pertanyaan yang kedua apa? Seumpamanya kita begini, Ustaz, diamanahi di masjid mengumpulkan dana. Kemudian sebelum dana itu anggaplah mau beli mic umpamanya harga 10 juta. Sebelum dana ini terkumpul 10 juta, karena dananya lama terkumpul seumpamanya seperti itu. Nah, sebelum terkumpul dana ini, nah, yang mengumpul dana ini mempergunakannya terlebih dahulu dalam keperluan lain. Setelah terkumpul 10 juta kemudian baru dia bayar beli mic. Bolehkah dipergunakan uang itu atau bagaimana, Ustaz, oleh yang mengumpul ini? Tergantung akadnya dengan pihak yang mengamanahi dia. Tetapi setahu saya, yayasan tidak boleh menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau itu bukan yayasan, ya, Tapi kalau itu bukan ayat, adalah seseorang mengamanahkan kepada Anda, itu tergantung akadnya, bolehkah saya gunakan atau tidak. Kalau boleh digunakan, berarti akadnya qad. Risiko Anda yang, dan risiko yang mengumpulkan yang menanggung, karena dia memutarkan barang tersebut, maka risikonya dia menanggung, keuntungannya pun boleh buat dia. Berbeda kalau akadnya wadiah. Kalau akadnya wadiah, amanah hanya mengumpulkan, sepertinya akadnya adalah amanah, karena Anda mengatakan di awal diamanahi. Kalau diamanahi, tidak bisa akad qad, tidak bisa dananya dipergunakan. Cukup jelas? Nah, Ustaz. Cukup jelas semua yang bertanya? Iya, Ustaz. Berarti kalau boleh dipakai dengan syarat, kalau umpamanya anu kita ganti, umpamanya ada risiko begitu, Ustaz, ya? Katakan tidak boleh, karena kan akadnya kata Anda diamanahi. Oh, iya, Ustaz. Afan, tadi saya dengar lewat HP, jadi agak jelek, Ustaz. Iya. Iya. Jelas semua? Tidak boleh, Ustaz, ya? Nah. Iya. Tidak boleh. Baik, wa jazakallahu khairan. Anda sendiri. Nah, kak sendiri dengan mereka, Anda bukan terima amanah dari orang. Orang-orang yang datang ke tempat Anda, "Bu, saya titip uang ke Anda. Bu, saya titipkan uang ke Anda." "Loh, kenapa kalian titip ke saya?" "Karena kami tahu Anda umpamanya orang yang amanah." Seperti yang terjadi pada Zubair diriwayatkan dalam Bukhari, bahwa orang-orang yang ingin pergian dari keluar kota Madinah, mereka menitipkan emas mereka, uang mereka pada Zubair. Lalu Zubair mengatakan, "Hala ja'altum muqardan." Saya berharap kalian mau merubah akadnya menjadi akad qad. Sehingga kalau akad qad, dana ini bisa saya gunakan, dan saya wajib mengganti kalau ada risiko pada dana kalian. Tapi kalau akad wadi'ah, terjadi sesuatu di luar kemampuan saya, maka dana kalian hilang. Kalian simpan dana kalian ke saya aman, saya amanah, saya simpan. Takadarallah terjadi kebakaran dan dana kalian, emas kalian pun terbakar, ya, atau terjadi banjir, emas kalian hilang, saya tidak wajib mengganti. Tapi kalau akadnya qad, saya boleh menggunakan, bagi saya bermanfaat, dapat keuntungan. Kalau rugi saya tanggung, dan kemudian kalau terjadi risiko pada harta itu, saya yang menanggung. Seperti itu. Ya. Tetapi itu kalau perorangan seperti Zubair tadi. Tapi kalau Anda diamanahi, berarti nama akadnya amanah. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan tambahan bagi pendengar kita, ibu yang ada di Sulawesi, dan semoga ini menjadi pencerahan buat ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Baik, kami masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Ubi Abu Zaya dari Bandung, Pak. Silakan, Pak. Ya. Halo, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Halo, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Mau tanya, Ustaz, mengenai jual beli rumah, Ustaz. Misalkan begini, anak tuh punya teman tolong menjualin rumah. Terus masalah keuntungannya itu seperti apa dan harus gimana gitu, Ustaz? Apakah ada perjanjian di awal atau gimana? Atau ada hukumnya, Ustaz, gitu, biar jadi halal gitu? Ya, harus ada perjanjian dari awal. Iya. Yang punya tanah mengatakan, yang punya rumah mengatakan kepada temannya tadi, carikan pembeli atau kamu jualkanlah dari saya harga sekian, terserah kamu jualkan berapa, ya, atau jualkan sekian untukmu sekian rupiah, atau untukmu sekian persen dari yang terjual tadi, boleh. Oh, nah, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, mengalami masalah utang, Ustaz, Ana punya teman, misalkan ana tuh berutang, tetapi teman ana tuh sudah lama tidak bertemu, dan tahu-taunya pas ketemu ada infonya misalkan teman ana tuh udah meninggal gitu. Nah, untuk masalah utang ana tuh ke teman ana yang sudah meninggal tuh harus seperti gimana, Ustaz? Ahli warisnya bayarkan. Oh, kalau misalkan tidak ada ahli warisnya gimana, Ustaz? Misalkan tidak ada ahli waris. Iya, iya. Anaknya tidak ada. Apa ibunya sudah meninggal, saudara-saudarinya tidak ada. Iya, iya, iya. Ya. Nah, Ustaz. Ya. Anda keluarkan nilai, bukan senominal ya, senilai. Karena apalagi utang tadi Anda mengatakan dalam waktu lama. Jadi inflasi, umpamanya. Tahun 70, tahun 80 Anda berhutang. Sekarang baru Anda mau bayar. Di waktu itu tahun 80 mungkin Anda berhutang 1 juta. 1 juta 80 mungkin dapat 10 gram emas. Nah, ya. Atau mungkin 20 gram emas atau 100 gram emas. Nah. Yang Anda bayar sekarang adalah dengan nilai emas, bukan 1 juta lagi. Emas sekarang 1 juta umpamanya atau 900 umpamanya, Anda bayarkanlah 9 juta atau 10 juta. Bukan 1 juta rupiah. Kemudian uang itu Anda serahkan kepada para fakir miskin atau kemaslahatan umum, Anda niatkan pahalanya untuk si pemilik piutang itu. Nah, Ustaz, berarti sesuai dengan kondisi harga sekarang gitu, Ustaz. Ya, harga emas. Oh, harga emas. Nah, Ustaz. Begitu aja mungkin, Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair pendengar kita yang di Bandung. Masyaallah, barakallahu fiik, dan alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab. Semoga ini menjadi pencerahan buat antum. Kita berikan kesempatan masih dalam pertanyaan via telepon di 0218236543. Kita terima kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Baik, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Rudi di Cibitung. Silakan Pak Rudi di Cibitung, silakan. Nah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, ana dulu ingin bertobat, Ustaz. Ana nemu handphone, Ustaz. Waktu itu handphonenya kalau tidak salah Nokia 3315. Saat itu harganya 2.500.000, Ustaz, sekitaran itu. Dan waktu itu ana masih jahil, Ustaz. Dan kebetulan yang punya handphone itu ternyata seorang polisi, dan polisi yang jahil juga, Ustaz, gitu. Jadi ana antara takut ana ingin kembalikan, ana takut diperkarakan. Dan ternyata si polisi itu menelpon. Akhirnya karena ana takut, ana nggak kembalikan dan ana jual, Ustaz. Nah, sekarang ana ingin kembalikan gitu, Ustaz. Cuma ana masih takut orang tersebut masih menjadi seorang polisi, Ustaz. Dan polisi yang pasti akan memperkarakan jika saya kembalikan begitu, Ustaz. Mohon bantuannya, Ustaz. Ana bagaimana caranya gitu agar ana selamat dari barang temuan tersebut. Tuan, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak manusia, kata para ulama, mabniyun ala musyahah. Tidak bisa dengan sekedar istighfar saja konsekuensi pertobatannya. Ada yang harus dijalani, yaitu mengganti haknya dia. Haknya dia, handphone tadi di tahun tersebut nilainya 2.500.000. Tadi di tahun tersebut. Sekarang mungkin handphone itu tak ada yang jual. Kalau ada pun ada 100.000 orang, tak ada yang mau beli mungkin. Yang Anda ganti bukan 2.500.000, juga bukan 100.000 rupiah, tetapi di waktu itu 2.500.000 itu kalau dikonversikan kepada emas berapa, karena emas yang stabil, kemudian Anda lihat sekarang kalau dengan emas segitu berapa rupiah. Anda 2.500.000 pada waktu itu dapat emas umpamanya sebanyak 15 gram, berarti sekarang Anda keluarkan sekitar 15 juta kurang lebih, tergantung emas hari ini berapa. Kemudian taruh dalam amplop, Anda masukkan ke rumah dia tanpa tahu. Itu sangat mudah kan, mungkin kalau Anda tahu rumahnya. Terputus. Anda katakan tadi Anda tahu dia polisi segala macam, dan saya kira Anda tahu rumahnya. Kalau Anda tahu rumahnya, masuk ke rumahnya atau lemparkan aja plastik ke rumahnya atau bagaimanapun, ini diperkirakan sampai menjadi itu dia terima tanpa harus Anda tulis nama Anda dan segala macam. Nah, Ustaz. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan solusi yang diberikan. Demikian pendengar kita, Bapak Rudi ya, di Cibitung. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat Bapak. Ya, barakallah fiik dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tengah. Ibu Yuyun, baik, silakan pertanyaannya Ibu. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya mendapatkan pesanan abon seharga jumlahnya itu 29 juta. Terus bagaimana itu zakatnya? Karena kan di situ sudah terpotong, nanti dipotong upah kerja dan modal. Jadi saya mohon, berapa yang harus saya keluarkan zakat Ustaz? Ibu punya usaha lain, buat dana lain, atau hanya ini Ibu? Ini saya usaha abon saya dengan jahe yang baru kali ini mendapatkan tender banyak begitu, senilai 29 juta per bulan. Jadi, 29 juta? Sebentar ya, Ibu, cara berapa menghitung zakat? Iya, jadi berapa Ustaz yang harus saya keluar? Ibu, halo? Iya, halo. Kalau dihitung per hari ini, barang dagangan Ibu sampai enggak nilainya senilai 85 juta? Enggak sampai Ustaz, cuma ini 29 juta itu satu bulan Ustaz. Tidak pernah cuma barang. Per hari ini, saya bertanya per hari ini, Anda hitung umpamanya uang pribadi Anda, barang dagangan, ada sapi, ada daging sapi, ada bumbu-bumbu yang lain, kemudian ada tadi dagang abon sapi dan apa tadi Ibu? Abon dengan olahan jahe Ustaz. Olahan jahe, jahe mentah ada berapa kilo? Kalau Anda hitung semuanya per hari ini sampai enggak 85 juta? Tidak sampai Ustaz, cuma kalau tidak sampai tidaknya kewajiban zakat. Yes. Zakat itu kewajibannya bagi orang yang memiliki harta satu nisab. Nisab harta perniagaan 85 gram emas. Bila tidak sampai, maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau Anda ingin bersedekah, berbagi kepada orang yang membutuhkan, namanya kan zakat tetapi sedekah, dan tidak ada aturan berapanya, berapa aja. Oh begitu Ustaz. Jadi saya ya, Ustaz kan memang ini kotor, dalam 29 juta itu kotor, jadi berapa saja saya keluarkan Ustaz supaya jelas Pak Ustaz. Iya, tidak ada. Nah, Ibu ya, cukup jelas ya Bu, belum ada kewajiban zakat bagi Ibu, tapi kalau Ibu mau bersedekah silakan. Oh iya. Baik, jadi batasan nilainya senilai 85 gram emas dan itu nilai nisab perniagaan. Demikian Ibu, jelas? Iya ya Pak Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ibu. Baik, masih kita berikan kesempatan pertanyaan via telepon di 0218236543 sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, kita sapa kembali. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Zar di Sulawesi Tengah Palu. Abu Zar di Sulawesi, silakan Pak. Sulawesi Tengah Palu. Nah, silakan. Ya, ana mau tanya Ustaz mengenai warisan. Ya. Ada seorang bapak punya anak 5. Bapaknya yang siapa namanya Bapak? Yang meninggal ya? Ya, Naomi. Bapak Naomi? Iya. Tanggal dan tahunnya masih ingat Pak? Punya anak 5, perempuan semua. Bapak Naomi wafatnya kapan? Wafatnya 1 tahun kemarin, Ustaz. 2020-2021? 2020, Ustaz. Itu 2020 kan. Baik, Ustaz, maaf terputus sambungan teleponnya. Bapak yang ada di Palu, silakan mungkin Bapak bisa menghubungi kembali ya Pak via telepon. Terputus sambungan teleponnya, mohon maaf. Belum sempat tersampaikan pertanyaan secara utuh. Kita akan tunggu kembali. Baik, dan kita menunggu yang lain di 021-823-6543. Kita sapa kembali, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Rahmat di Bekasi. Pak Rahmat di Bekasi, silakan Pak pertanyaannya. Gini Ustaz, mau tanya, ini sebenarnya dosa jahil masa lalu Ustaz, kan waktu di sekolah waktu masih di SMP gitu kan teman-teman sering makan apa namanya makan makanan gitu ngaku 3 dapat 2 ini gara-gara ngeliat teman aja Ustaz. Jadi intinya waktu itu ada makanan ada mpempel lah gitu. Spesifik makanannya itu kita makan tuh istilahnya bayar lebih sedikit dari yang kita makan. Saya waktu itu udah bayar istilahnya kira-kira aja ngitung wah ini sekian saya bayar infakan atas nama si Fulan. Karena terus terang saya cari-cari waktu di grup WA SMP gitu apakah bapak ini masih hidup atau enggak tuh saya belum terus terang belum cari secara detail Ustaz. Karena gitu itu apa namanya jadi ini solusinya seperti apa Ustadz itu yang pertama. Ini yang kedua kejadiannya sama persis juga saya pernah menjual handphone itu rusak Ustadz. Saya tukar tambah saya menambah sesuatu membayar uang tapi karena kejahilan saya handphone yang rusak itu orangnya penjual itu tidak fokus di handphone itu tapi saya membayar tukar tambah gitu nilainya mungkin waktu itu sekitar saya harus nambah sekitar 800.000 handphone itu sekitar 1,5 juta itu mungkin udah 15 atau 20 tahun yang lalu Ustaz. Akhirnya waktu itu saya infakkan sekitar 1,5 juta atas nama si Fulan tersebut Ustaz. Ini kan berat Ustaz menurut saya hutang terhadap orang-orang ini sebutan. Kira-kira mohon solusinya Ustaz. Terima kasih. Yang pertama jelas itu Anda perkirakan berapa nilainya sekarang kemudian Anda sedekahkan atas nama orang tersebut. Yang kedua saya tidak paham tukar tambah kenapa tadi. Halo. Baik, beliau jual, beliau menukar tambah dengan sebuah handphone yang handphone tersebut rusak Ustaz. Tapi tidak dijelaskan siapa kerusakannya. Handphone-nya dia atau handphone orang itu? Bapak ini ya, penanya ini. Yang bertanya handphone-nya rusak ditukar dengan handphone yang itu yang tidak rusak. Iya. Tukar terus tambah. Maka HP-nya dihargai 1,5 juta dan bapak ini menambah 800.000. Untuk mendapatkan HP yang baru, Ustaz. Ini dia berjual beli dengan pihak yang ngerti atau tidak ngerti. Kalau umpamanya ke toko, mereka kan ngerti. Handphone rusak, tidak mungkin dia tidak ngerti. Nah, kalau mereka mengerti dan tahu dia itu adalah kondisi rusak, tapi menurut mereka masih punya nilai jual. Seperti itu boleh, tapi kalau ke orang biasa yang tidak ngerti bahwa itu adalah rusak ya, menurut dia handphone baru keluar bagus, dia main beli aja, main tukar tambah, ini iya. Dia perkirakanlah berapa harga yang dia zalimi orang tadi, dia sedekahkan untuk fakir miskin atas nama orang itu, cukup boleh. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian para rahmat di Bekasi, semoga jawaban Ustaz menjadi pencerahan buat antum, barakallahu fik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah uang zakat dikumpulkan dulu di dalam rekening, kemudian nanti diberikan saat fakir dan atau miskin atau mustahiknya membutuhkan, Ustaz? Atau haruskah langsung diberikan saat itu juga? Jazakallahu khair. Yang bertanya, apakah orang yang sudah wajib zakat atau dia pihak ketiga sebagai lembaga amil zakat? Kalau dia ada sebagai orang yang sudah wajib berzakat, maka tidak boleh dia tunda. Dia wajib keluarkan dana tersebut dari rekening dia, dari uangnya dia, dia serahkanlah kepada fakir miskin. Andai dia bersepakat dengan fakir miskin, khawatir fakir miskin terima uang dalam jumlah itu sebesar itu, umpamanya anggap umpamanya 15 juta. Si orang fakir miskin tidak pernah melihat uang 15 juta rupiah. Paling banyak gajinya adalah 500, cukup-cukup untuk harian. Ya. Kalau dia terima, dia khawatir gemetaran mungkin bisa hilang atau dirampok atau segala macam. Ya. Tapi Anda tetap menyerahkan kepada dia, lalu Anda terima lagi. Kalau Bapak tidak keberatan, biar saya pegang, kapan Bapak butuh, nanti saya kita catat, ya, saya berikan kepada Bapak kebutuhannya sampai 12 jutanya habis. Boleh. Tapi kalau Anda masih di rekening Anda, belum Anda serahkan kepada mereka, berarti Anda belum berzakat. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah membeli barang dari pegadaian resmi di sebuah tempat, Ustaz? Jazakallah khair. Ya Allah ta'ala alam. Bila barang yang digadai, yang dilelang tersebut adalah atas suatu kezaliman mereka melelangnya, atas pinjaman kemudian ada riba bunganya, jadi lelang berjaminan tadi, maka Anda tidak boleh membantu orang yang menzalimi orang lain dengan membeli barangnya. Tidak boleh bertransaksi dengan mereka. Taib. Allah ta'ala alam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal saya memiliki kos-kosan dua pintu yang nilainya lebih dari 100 juta, Ustaz. Apakah kewajiban bayar zakat kepada diri saya menjadi suatu kewajiban yang dilakukan setiap tahun, jazakallahu khair? Kos-kosan, kalau Anda usahanya adalah jual beli kos-kosan, itu iya. Tapi kalau usaha Anda adalah menyewakan kos-kosan, ya, tidak ada zakat dari kos rumah kosnya. Yang ada hanya dari uang sewa yang Anda terima bila sampai nisab digabung dengan uang yang lain dan sudah berlulus satu tahun, masih satu nisab juga, baru dizakatkan. Bila tidak sampai nisab, maka tidak ada zakat sama sekali. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang penjelasannya. Yang kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki piutang. Seorang teman meminjam uang 200 juta yang akan dikembalikan 2 tahun pada tahun 2022. Dan dia meminjam pada tahun 2020 dan akan dikembalikan tahun 2022 senilai 200 juta. Pertanyaannya, apakah kewajiban zakat saya tiap tahun tetap saya keluarkan dari nilai tersebut, jazakallahu khair? Kalau hutangnya yakin akan dibayar lancar, ya, ya tetap Anda zakatkan selama 2 tahun tadi. Tapi kalau Anda tidak tahu tipe orang ini, atau ketika Anda pinjamkan Anda tahu orangnya baik dan dia punya kemampuan, ada tanahnya, ada rumahnya, ada kendaraannya yang bisa dia jual, ada asetnya, andai terjadi sesuatu, ya. Tapi kemudian la qadarallah, kemudian jadi musibah, hilang aset-asetnya tadi, ya. Maka Anda berpikir tidak mungkin dia bisa menutupi hutangnya tadi dalam waktu rentang 2 tahun tadi. Maka tidak ada kewajiban zakat sampai uang tadi Anda terima mungkin setelah 3 tahun, mungkin 4 tahun dan seterusnya, ya. Baru pada saat itu Anda cukup zakatkan sekali ketika Anda terima dana tadi. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bujang dari Mandiangin, Jambi. Dia bertanya bagaimana mengembalikan barang yang sudah saya ambil, sedangkan saya tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya dan tidak memiliki uang yang cukup untuk mengembalikan barang tersebut, Ustaz. Jazakallahu khair. Kalau barangnya masih ada fisiknya, serahkan apa adanya. Kemudian kalau ada selisih karena Anda pakai, ya, dengan harganya menjadi turun, kapan ada uang itu Anda bayarkan. Bila barangnya sudah tidak ada, ya, menjadi tanggung jawab Anda untuk membayarnya dengan uang yang lain kapan Allah berikan Anda kemampuan. Sampai Anda wafat tidak juga selesai untuk urusannya di akhirat. Ya, maka kalau Anda tidak mampu juga, ada teman-teman yang memiliki kelebihan harta, Anda bisa minta zakatnya dia untuk membayarkan utang tersebut. Wallahu a'lam. Kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya membantu seseorang dalam usaha dan dalam perjalanannya usahanya menjadi bangkrut. Adapun dikonversi dalam emas itu kondisi khusus, kondisi terjadi inflasi yang lebih dari 2/3, lebih dari 66%, itu ia dikonversikan langsung dengan emas. Taib. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Dhaka di Palembang. Ustaz, Anda akan membuka perkebunan dan untuk pengerjaan pembersihan lahan dikerjakan oleh pihak ketiga. Di tengah jalan pihak ketiga tersebut memutuskan tidak bisa meneruskan pekerjaan dan pekerjaan sudah seperlima selesai. Berapa yang harus Anda bayarkan ke pihak tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Seperlima tentunya. Kecuali akan ada mudarat. Akan mudarat itu kalau Anda berikan ke pekerja yang baru, dia akan mengatakan, wah ini kerjanya tidak benar, saya harus mengulang kerja dari awal, ya. Tapi kalau tidak sudah sesuai standar, ya, dia berhak seperlima dari haknya tersebut. Kecuali kalau Anda mendapatkan mudharat, seperti kalau buat kesepakatan lagi dengan perusahaan yang lain, kondisi tidak nyaman begini, mungkin mereka minta biaya lebih tinggi. Ya, berarti Anda akan dapat mudharat. Dan tentu dihitung ulang kesepakatan tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya, silakan di line telepon 021 823 6543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Pak Radius di Jakarta. Silakan, Pak. Pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya hukum kompilasi dalam hak waris yang ada di negara ini, ya. Itu apa, gimana pasal hukumnya? Allah Ta'ala masalah hukum negara. Tapi seorang muslim, Allah yang menciptakan dia dan Allah menurunkan hukum dalam pembagian waris. Dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, 15. Uh-huh. Bahkan di akhir ayat Allah ancam orang yang melanggar ketentuan Allah dalam hal-hal dan dalam hal waris juga, Allah ancam dengan neraka yang dia masukkan ke dalamnya. Begitu Ustaz ya. Ya. Kalau Anda tidak ikuti kompilasi hukum waris Indonesia, apakah ada ancaman neraka? Tidak kan ya? Tidak, tidak. Dan juga tidak ada ancaman dari pihak negara akan dicabut status keluarga negara Anda? Enggak. Tidak ada. Maka tidak ada kewajiban Anda untuk mengikuti kompilasi hukum Islam Indonesia tadi. Tinggal Anda ikuti Al-Quran, plus di situ tentuan. Cukup Bapak pertanyaannya, jawaban dari Ustaz? Ya, cukup. Baik, Masya Allah, Barakallah Fikbak, Jazakallah Khair atas pertanyaannya. Nah, baik, kita berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab Ju'alah, kita terima kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Darul Lampung. Pak Darul, silakan Pak. Saya ingin bertanya tentang harta waris ini Pak Ustaz. Iya. Saya punya warisan kebon, kopi, dan sekarang masih dimilikin bersama, diurus oleh yang mengurus gitu, bukan anaknya yang ngurus di parokan bagi hasil, tapi tidak dibagi, tanahnya tidak dibagi, tapi hasilnya dibagi 4 bersaudara, di 3 laki-laki 1 perempuan. Apakah boleh ini bagi waris hanya hasilnya saja, karena kalau di tanahnya dibagi hasilnya nantinya nggak maksimal Ustaz, bagaimana solusinya ini Ustaz? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, sebentar Pak. Ini tanah dan hasil dibagi 7. Anak laki-laki 27, 27, 27, anak perempuan 1/7. Kepemilikannya kepemilikan saham, bukan dibagi di petak. Yang ini tanah kamu ya, ini tanah kamu ya. Yang ini tanah kamu ya, ini tanah kamu ya. Yang ini kopi kamu, ini kopi saya. Bukan. Seperti kepemilikan saham. Anda memiliki saham bersama terhadap sebuah suatu badan usaha. Apakah kursi tamu itu milik investor yang ini, kemudian dapur milik investor yang ini? Tidak. Pada setiap aset milik bersama tadi, mereka miliki sesuai dengan porsi sahamnya. Kalau ini kan Anda adalah lagi ada biaya di luar, biaya yang sudah rutin yang dipotong dari hasilnya. Tentu masing-masing memberikan uang dengan porsi yang sama. Kalau berbeda, tentu nanti akan berbeda sahamnya. Umpamanya yang bertiga tidak mampu mau ikut memberikan dana untuk pengembangan atau permajaan pohon. Hanya satu saja yang bisa dengan dana umpamanya 100 juta rupiah. Maka dihitung ulang. Begini Pak Ustaz. Ini sebentar dulu. Ini tanah dan kopi kalau dijual berapa harganya? Umpamanya 1 miliar. Satu anak tadi menambahkan modal sebanyak 1/11. Atau sekitar 9% kurang lebih. Ya. 9% tadi berarti bertambah saham dia dari 27 tambah dengan 9%. Ya. Jadi mungkin 2, sekian per 7. Ini Pak Ustaz, ini kan dikelola oleh orang lain gitu Pak Ustaz, dengan bagi hasil. Nah, bagi hasil itulah yang saya bagi empat beradik itu Pak Ustaz. Iya betul. Jadi nggak dihitung lagi biaya-biaya, karena biaya itu sudah dipotong dari hasil orang yang ngurus itu Pak Ustaz. Iya betul. Iya. Oke. Pastinya sesuai dengan tadi ya Pak ya, dua bagian yang presentasi sudah diberikan sesuai dengan porsi masing-masing dalam hak warisnya. Demikian Pak, cukup jelas? Ya, cukup jelas. Makasih. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak, barakallahu fiik. Dan kami terima satu telepon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan dalam bab al-ju'alah, dalam bab muamalah secara umum, kita terima kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ya, halo. Dengan siapa, umur di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Depok. Silakan Ibu. Mau tanya Pak Ustadz, saya itu menerima dana hibah dari kementerian yang jumlahnya lumayan besar untuk modal usaha. Nah itu, dan dari kementerian itu tidak mengenakan pajak. Nah itu untuk zakatnya gimana ya Pak Ustaz ya? Zakatnya nanti bila dana itu setelah satu tahun Anda kelola dalam perusahaan Anda, ditambah dengan dana yang lain sampai nisab dan sudah satu tahun, baru Anda keluarkan 2,5%. Bila dananya tidak sampai 5 gram emas, hanya umumnya 20 juta, dan dana Anda yang lain pun tidak sampai 5 gram emas, mungkin hanya sekitar 10 juta atau 15 juta saja, maka tidak ada zakat sama sekali. Mau jelaskan aja, dana yang saya terima itu adalah 180.500.000 Pak Ustadz. Berarti saya dikenakan ya, ini ya. Zakatnya nanti setelah satu tahun, kalau usahanya berhasil, ya Anda zakatnya. Kalau rugi, tidak ada zakatnya. Oh oke, okay. Oh iya begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Oh ya udah, saya udah jelasin. Ditunggu satu haul setahunnya Bu ya. Iya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pendengar yang ada di Depok, warakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kita, jiwa raga kita, kita dan keislaman kita, sehingga dengan demikian kita mendapatkan rahmat Allah, kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan mempelajari ilmu syar'i tentunya ini bisa kita raih. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.